Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Khana fi dinna khata fi Allah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Sifatus Shalah, yaitu sebuah karya tulis yang menyebutkan tentang kaifiah-kaifiah ataupun tata cara salat. Di dalam kitab ini barakallahu fikum beliau menyebutkan satu permasalahan. Tepatnya pada pasal yang ke-10. Kata beliau, qaidatani 'azimatan. Ada dua kaidah yang sangat agung. Dua kaidah ini barakallahu fikum sebagai kaidah yang menjadi pegangan kita di dalam mengamalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam atau jihad bimbingan-bimbingan beliau. Oleh karena itu saya ingin membacakan kepada antum semua, yang mudah-mudahan ketika kita mendapati ataupun ketika kita sudah memahami kaidah ini, kita akan lebih berupaya untuk bersungguh-sungguh di dalam mencocoki sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kaidah yang pertama barakallahu fikum. Isabatu sunnah, sesuai sunnah, afdal min kathratil amal, itu lebih baik daripada memperbanyak amalan. Barakallahu fikum. Baik. Maksudnya di sini adalah, kata saya, isabatu sunnah, amalan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, daripada kita mengamalkan tidak salah amalan tersebut, tetapi tidak cocok dengan sunnah. Berbeda halnya barakallahu fikum, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, tetapi melanggar syariat. Maka itu jelas kita tidak berbicara ini. Kita berbicara dengan dua amalan, yang semua amalan ini sah dikerjakan, boleh dikerjakan. Tetapi ketika kita mengamalkan yang sesuai dengan sunnah, itu jauh lebih istimewa. Itu jauh lebih istimewa. Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala memberi contoh. Contoh yang pertama, bacaan di dalam sholat sunnah fajr. Bacaan di dalam sholat sunnah sunnatul fajri. Barakallahu fikum. Bacaan di dalam sholat sunnah fajar. Yang sunnah itu apa? Al-kafirun sama al-ikhlas. Itu yang sunnah. Itu apa ya? Yang sunnah. Takhfif, ringan, pendek. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada seorang membaca pada sholat sunnah dua rakaat sebelum fajar dengan sabihisma al-a'la atau al-ghasiyah, hal ataka hadisul ghasiyah, sah tidak salatnya? Jawabnya apa? Sah. Barakallahu fikum. Panjang enggak? Panjang mana? Dengan al-kafirun sama al-ikhlas. Jawabnya apa? Panjangan al-a'la sama al-ghasiyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita mentakhfifnya, meringankannya. Berarti apa? Dengan al-kafirun sama al-ikhlas itu lebih utama, lebih afdal daripada apa? kasratul amal, memperbanyak amalan, memperpanjang amalannya. Paham? Ini dua rakaat, yang pertama pendek. Yang pertama apa? Pendek. Ini dua rakaat yang gede adalah apa? Panjang-panjang. Tetapi dua rakaat yang pendek ini sesuai dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghafirun sama al-ikhlas. Yang kedua, iman dengan suratan-suratan yang lain, atau saya contohkan di sini adalah apa? Al-ala sama al-ghasiyah. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat keutamaan membaca Al-Qur'annya, salah otomatis apa? Banyakan ini kan keutamanya. Oh, kan lebih panjang bacaannya, berarti lebih banyak pahalanya. Tidak. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, al-afdal isabatus sunnah. Yang lebih utama itu sesuai dengan apa? Sunnah. Bayangkan barakallahu fikum. Jadi kalau kita ternyata benar-benar sebagai sosok thalibul ilmi, amalan kita yang pendek itu pahalanya lebih banyak dari amalan kita yang panjang. Saya contohkan barakallahu fikum. Seorang musafir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak salat sunah qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Seorang musafir yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak salat sunah qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Ada seorang musafir, dia salat sunah qobliyah ba'diyah, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sah tidak? Sah. Dapat pahala? Dapat pahala. Ada seorang musafir, dia tidak salat sunah qobliyah ba'diyah, tercela tidak? Bahkan apa? Dia dapat sesuatu yang lebih afdal. Dapat pahala enggak? Dapat pahala kalau dia sudah terbiasa sebagai orang yang menunaikan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Idza marita al-'abdu safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman. Sahihan. Bila seorang insan dia sakit atau safar, maka tetap dicatat amalannya, maka tetap dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan ataupun pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Bayangkan barakallahu fikum. Ini namanya apa? Isobatu sunnah. Amalannya itu ringan-ringan, tetapi pahalanya apa? Banyak. Hujan terus banget barakallahu fikum. Sunnahnya di mana? Di rumah. Iya kan? Ada yang ngoyos pakai payung. Keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Padahal yang disunahkan oleh Rasul apa? Sholat di rumah. Karena Rasul mengajari orang yang azan ketika hujan menyampaikan apa? Sholu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sholatlah kalian di rumah-rumah. Kalian ayo pakai payung. Hujan terus pakai payung misal barangkali ke masjid. Enggak tercela. Tidak tercela. Boleh barakallahu fikum. Tetapi kalau dia sholat di rumah lebih apa? Lebih utama. Ini namanya barakallahu fikum keutamaan apa? Ilmu. Amalannya ringan, pahalanya banyak. Terlebih lagi kalau kita berbicara apa? Ilmu yuntafau bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ngajari sekali kepada 1000 orang, pahalanya berapa? 1000 plus amalan dia. Kayak gitu kan, masa 1000 tok berarti dia enggak ngamalin. 1000 plus amalan dia. Luar biasa barakallahu fikum. Isobatus sunnah afdal min kathratil amal. Tepat sesuai dengan sunnah itu jauh lebih istimewa daripada apa? Memperbanyak amalan. Contoh yang kedua yang dibawakan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala. Salat 11 rakaat fi tarawih. Salat dengan jumlah 11 rakaat dalam salat tarawih. Barakallahu fikum. Di dalam permasalahan salat tarawih, jumlah rakaat salat tarawih itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 30 lebih. Barakallahu fikum. Nah, kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, kata Syaikh bin Utsaimin, salat 11 rakaat itu afdal min 23. Itu jauh lebih utama daripada salat 23 rakaat. 23 rakaat. Bayangkan barakallahu fikum. secara kaidah yang namanya amalan semakin banyak berarti semakin apa? Utama. Ayo gitu kan? Secara kaidah semakin banyak semakin utama. Namun barakallahu fikum, kalau kita melihat kaidah yang lain, semakin tepat dengan sunnah Rasul maka itu semakin utama. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul itu jauh lebih istimewa. 11 rakaat dengan 23 rakaat. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala lebih utama itu 11 rakaat. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa? 11 rakaat. Dalam hadis kata Rasulullah, kata yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Adalah Rasulullah sallallahu wasallam tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi barakallahu fikum, memang yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini menjadi pendapat jumhur ulama, yaitu apa? 23 rakaat ketika beliau memerintah sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami kaum muslimin di waktu itu. Ternyata sholatnya dengan 23 rakaat. Ini menjadi pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa yang dilakukan itu adalah apa? 23 rakaat. Kenapa jumhur mayoritas ataupun mayoritas para ulama mengatakan 23 rakaat? Dikarenakan di waktu itu masih begitu banyak para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sholat berjamaah dan tanpa ada pengingkaran satupun. Tidak ada yang mengatakan 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasul, tidak ada. Tapi mereka semua berkumpul di satu masjid sholat dengan rakaat yang ditunaikan oleh siapa? Sahabat Ubay bin Ka'ab selama satu bulan dengan jumlah 23 rakaat. Kata jumhur, ini menunjukkan seakan-akan para sahabat itu ijma, sepakat sholat tarawih itu 23 rakaat. Namun kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Sehingga kata beliau 11 rakaat itu jauh lebih istimewa daripada 23 rakaat. Ini namanya apa? Isobatus sunnah afdal min kasratil amal. Tepat sesuai dengan sunnah itu jauh lebih utama daripada apa? Memperbanyak amalan. Barakallahu fikum. Contoh selanjutnya dibawakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala. Puasa dahar dengan puasa Dawud. Puasa dahar itu apa? Puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, puasa terus setiap hari pokoknya. Namanya puasa dahar. Puasa dahar dengan puasa Dawud. Puasa Dawud itu apa? Satu hari puasa, satu hari tidak. Puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak. Itu lebih utama mana? Hah? Dawud. Padahal kalau jumlahnya satu bulan berarti dia cuma puasa 15 hari. Kalau dahar, anggaplah satu bulan 30 hari. Berarti berapa? 30 hari. Yang ini puasanya 30 hari, yang ini puasanya 15 hari. 15 sama 30 banyakan mana? Kan? 30. Tetapi lebih utama mana? Lebih utama yang 15. Kenapa? Karena inilah yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu wasallam. Beliau barakallahu fikum mengatakan tidak ada puasa yang lebih afdal, lebih utama dari puasanya siapa? Nabi Dawud alaihi salatu wasallam, dari puasa-puasa sunnah tersebut. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Islam bila dijalankan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu ringan. tidak menyulitkan sang pemeluknya. Namun barakallahu fikum, bila seorang insan menjalankan agama Islam tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia pasti akan terjatuh dalam takalluf, berlebih-lebihan, memberatkan diri, al-ghulu, berlebih-lebihan. Ghulu terhadap Rasul, ghulu terhadap orang-orang soleh dan seterusnya. Takalluf di dalam mengerjakan amalan. Ini kalau dia mengamalkan Islam tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi kalau mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasul, maka apa? Amalannya ringan, pahalanya apa? Besar. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, barakallahu fikum. Al-ibadat, ibadah-ibadah, bila datang tata caranya lebih dari satu, fa'innaha tuf'al, maka semua tata cara tersebut dikerjakan. Ibadah bila datang tata caranya lebih dari satu, maka semua tata cara tersebut dikerjakan. Maksudnya barakallahu fikum, kita jangan mengamalkan satu ibadah yang datang prakteknya dengan apa? Beragam, kemudian prakteknya kita ambil satu tok, monoton seperti itu saja. Tidak demikian barakallahu fikum. Tetapi bila kita dapatnya di situ banyak tata cara, maka sebisa mungkin kita amalkan semua. Hari ini dengan cara ini, hari itu dengan cara, hari besok dengan cara ini, dan seterusnya. Tayyib barakallahu fikum. Kenapa Syaikhul Islam rahimahullah taala membawakan kita kaidah ini dalam kitab beliau? Dikarenakan yang namanya ibadah, ibadah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan kaifiahnya, tata caranya. Saya akan sebutkan salah satunya. Yang dibawakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Ketika kita sholat, maka kita akan takbir. Ima takbiratul ihram atau takbiratul apa? Intiqal. Ima takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal. Ketika kita takbir, kita akan melakukan satu amalan. Apa itu? Mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Kapan kita mengangkat kedua tangan ketika kita takbir? Panjenengan biasanya gimana? Baik. Yang takbir sambil angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Coba angkat tangan. Baik. Cuma satu toh? Dua? Tiga? Allahu Akbar. Yang mengangkat tangan setelah takbir, Allahu Akbar. Coba angkat tangan. Yang angkat tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar. Coba angkat tangan. Coba toh. Yang lain berarti gimana? Gak angkat takbir, gak angkat tangan. Astagfirullah. Gimana salatnya ini? Barakallahu fikum. Tiga kaifiah ini dibawakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala, dan semuanya tuf'al, semuanya dikerjakan. Kaidahnya tadi, semua ibadah-ibadah yang datang tata caranya lebih dari satu, maka semuanya dikerjakan. Nanti akan saya sebutkan, akan saya bacakan apa faedahnya harus dibawa, harus dikerjakan semuanya. Apa faedahnya harus dikerjakan ya semuanya. Namun para kalim sebelumnya, Syaikhul Islam rahimahullah taala membawakan masdar, rujukan-rujukan hadisnya. Ma'at takbir, tata cara yang pertama ketika takbir adalah apa? Mengangkat kedua tangan adalah bersamaan dengan takbir dari bawah. Allahu Akbar. Hadisnya para kalim fikum diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Yang kedua, takbir mengangkat kedua tangan qoblat takbir. Allahu Akbar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih lagi. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan setelah takbir. Allahu Akbar. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini semua barakallahu fikum seyogianya diamalkan. Oh, berarti gimana mencela-mencela satu ini nanti saya sebutkan. Kenapa harus diamalkan? Kenapa harus tiga-tiganya ini diamalkan? Tidak pegang punya saya satu tok pendapat saya. Apa itu? Bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Itu yang saya amalkan. Saya enggak akan berubah. Berarti dua sisanya adalah ajaran Rasul yang akan kau buang. Akan kau ngebuang. Para ulama barakallahu fikum menyebutkan kisah yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Ingat saya Jabir bin Abdullah. Ketika beliau menikahi seorang wanita, beliau tidak melihatnya terlebih dahulu. Pokoknya ada seorang wanita, saya percaya kalau sekarang-sekarang apa? Macam belanya, saya percaya dari macam belanya, sudah saya nikah saja. Wala nazar, enggak pakai nazar. Enggak pakai nazar. Kata para ulama, kalau seandainya kita menikah tanpa nazar, maka kita meninggalkan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Nazar terlebih dahulu, sunnah. Lah kan saya tahu dia dari kecil, teman bareng SMA, pas kuliah dia juga belum apa? Tutup muka. Dia kan baru setengah tahun tutup muka. Udahlah saya enggak perlu nazar-nazar, saya sudah cocok. Misal. Tidak, barakallahu fikum. Sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam sebelum seorang menikah adalah apa? Nazar terlebih dahulu. Apa itu nazar? Orang sekarang bilang niliki. Ditengok, dilihat wajahnya. Separo atau utuh. Oh, barakallahu fikum, dilihat. Itu dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai apa sudah pokoknya saya sudah saya nikah saja. Tidak, barakallahu fikum. Tapi jangan kemudian saya akan mengamalkan sunnah nazar. Nazori tak misalnya tanpa dinikahi. Tidak, barakallahu fikum. Tidak juga apa demikian. Baik. Takbir ada tiga kaifiyah. Mengangkat tangan ketika takbir ada tiga tata cara. Yang pertama bersamaan dengan takbir. Yang kedua sebelum takbir. Yang ketiga setelah takbir. Semua hadisnya adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu barakallahu fikum seyoginya kita amalkan. Yang tadi pada maghrib diingat-ingat sholatnya apa takbirnya bareng dengan mengangkat tangannya pada takbir Allahu Akbar. Nanti sholat isya ambil satu kaifiyah lagi. Saya memilih yang setelah takbir. Allahu Akbar. Diamalkan. Panjenengan ngamalkan. Saya mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan saya dapat pahala. Tayyib barakallahu fikum. Yang kedua, saya akan contohkan lagi. Adalah posisi kedua tangan ketika takbir. Sampai mana ketika kita takbir? Mangkib, pundak, telinga, atau a'la? Rata dengan telinga bagian atas. Rata dengan pundak, rata dengan telinga bawah, atau rata dengan telinga atas. Atau bukan yang ketiga-tiganya? Wah, kalau bukan ketiga-tiganya enggak ada sunahnya itu. Antara mangkib dan telinga di sini. Allahu Akbar. Ini enggak ada sunahnya ini. Enggak ke pundak, enggak ke telinga juga. Di antaranya. Adanya cuma tiga. Pundak, telinga. Telinga bagian bawah ya. Telinga bagian atas. Kalau pas bercermin jangan cuma nyisir rambut kok. Coba Allahu Akbar. Oh, segini. Itu bercermin untuk apa? Beribadah. Tayyib barakallahu fikum. ngocone pas terus enggak. Coba posisikan tangan kita, biasakan tangan kita di sini atau di sini atau apa di sini. Tiga-tiganya barakallahu fikum, tiga-tiganya adalah tiga-tiga ataupun adalah tiga cara yang semuanya sahih. Kalau setara dengan pundak, hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Barakallahu fikum. Kalau telinga bawah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kalau atas, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semuanya sahih. Semuanya sahih. Yang panjenengan amalkan tiga-tiganya satu tok. Nah, atau yang keempat. Jangan barakallahu fikum, saya cuma yakin yang pundak saja. Allahu akbar. Dari dulu itu Allahu akbar. Dapat pembahasan ilmu fikih, masalah kafiatus shalah, tetap saja pertahan Allahu akbar. Allahu akbar. Di sini terus tidak barakallahu fikum. Tiga-tiganya apa? Bisa diamalkan. Baik barakallahu fikum. Saya akan sebutkan faedahnya. Di sana nanti akan saya beri contoh lagi amalan yang lainnya. Di antara faedah yang dibawakan oleh Syekh Nuzaimin rahimahullah taala, mengapa kita dianjurkan untuk mengamalkan semuanya? Yang pertama adalah al-ithyanu bisunnati wal amali biha ala jami' wujuhiha, mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah taib, mencocoki sunnah dan mengamalkan semua sunnah yang ada. Mencocoki dan mengamalkan semua sunnah yang ada. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam melakukan semuanya. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam melakukan semuanya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walau taksira ala nu'in minha lahujirul baqiyah walam yu'mal bi walam yu'mal bi sunnah. Kalau seandainya hanya mencukupkan satu saja, maka sunnah-sunnah yang lain berarti telah mahjurah, ditinggalkan. Maka sunnah-sunnah yang lain telah ditinggalkan. Berarti kalau panjenengan cuma megangin satu saja, panjenengan telah menghajar sunnah-sunnah Rasul. Menghajar sunnah Rasul bahaya barakallahu fikum. Bahaya. Walam yu'mal bisunnah, dan tidak mengamalkan bimbingan Rasul. Dan tidak mengamalkan bimbingan Rasul. Ini barakallahu fikum. Jadi jangan sampai apa? Hanya mencukupkan dengan satu praktek saja, tetapi semuanya. Kita sudah tahu kaifiahnya, tata cara, yang penting kita tahu bahwa hadisnya itu adalah hadis-hadis yang sahih, jelas sahihnya, diamalkan oleh para ulama, jangan sampai ragu kita untuk melakukannya. Sampai-sampai sebenarnya rahimahullah taala beliau memberi taujih kepada kaum muslimin ketika sholat jahriyah, ada kalanya dia melirihkan bacaan bismillah, ada kalanya dia menyuarakan bacaan bismillah. Ada kalanya apa? Melirihkan, ada kalanya apa? Menjaharkan. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan di situ terjadi pembahasan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dengan menjaharkan, sebagian lain dengan apa? Melirihkan. Mensirkan dengan cara sir. Sampai sedemikian rupa sebenarnya rahimahullah taala barakallahu fikum dalam beri taujih. Baik. Ini faedah yang pertama. Kita betul-betul berupaya mengamalkan semua sunnah yang ada. Kalau kita hanya menyekutukan satu saja, berarti kita akan pada kondisi menghajar sunnah tersebut. Sunnah yang lain kita hajar, kita tinggalkan. Terlebih lagi barakallahu fikum, yang menjadi bahaya kalau sampai pada kondisi dia ragu kalau itu sunnah. Dia ragu kalau itu apa? Sunnah. Yang saya yakini itu. Ada pun yang lain, saya kurang percaya kalau itu bimbingan Rasul. Padahal hadisnya jelas, sahih. Padahal hadisnya sudah jelas, oh, sahih, sampai ragu. Sampai tidak berani mengamalkannya. Sampai tidak berani mengamalkannya. Ini sesuatu yang sangat bahaya barakallahu fikum. Baik, yang kedua. Di antara faedahnya, hifdzus sunnah, menjaga sunnah ataupun ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, li'annaka law ahmalta ihda sifatain nusiyat wa lam tuhfad. Dikarenakan kalau engkau meninggalkan satunya, yang satunya, satu dari dua sifat tadi atau satu dari sifat-sifat yang lain, maka nusiyat wa lam tuhfad. Maka sunnah itu akan terlupakan dan tidak terjaga. Maka sunnah tersebut akan terlupakan dan tidak terjaga. Nah, saya mau bertanya, benar enggak kaidah ini? Kalau kita hanya berpegang pada satu sunnah dan meninggalkan yang satunya, maka sunnah yang satunya itu akan terlupakan. Yang berpendapat ataupun yang selalu mengamalkan ma'at takbir, Allahu Akbar mau kedatangannya. Baik. Ketika takbir, ketika mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, yakin enggak kalau itu sunnah? Mana tadi yang takbirnya bareng? Yakin enggak? Hah? Sekarang yakin. Tadi sebelum ada penjelasan ini ragu-ragu. Mahum, nusiat akan terlupakan. Yang dua itu akan terlupakan. Kenapa? Karena ngamalnya itu toh Allahu Akbar. Allahu Akbar. 20 tahun juga Allahu Akbar. Yang dua itu sudah terlupakan. Sampai ragu. Dulu pertama kali belajar tahu itu apa? Ada contohnya, ada hadisnya. Tapi karena megangnya ataupun nelatennya cuma satu, yang dua itu terlupakan. Iya kan? Iya kan? Atau mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Yang dua apa? Ragu itu sunnah atau enggak ya? Lihat saudaranya, Allahu Akbar. Kok kayak gitu ya takbirnya ya? Iya enggak? Nyata seperti ini barakallahu fikum. Ya, nyata seperti ini. Atau merasa apa? Allahu Akbar. Dalilku lebih sahih. Nah, hati. Padahal lagi apa? Sholat. Barakallahu fikum, sangat mungkin terjadi seperti ini. Kenapa? Ini yang dikatakan nusyatil ilm. Ilmu akan terlupakan. Walam tuhfa, dan tidak diamalkan. Mahum barakallahu fikum. Ini pentingnya kita mengamalkan semua sunnah-sunnah Rasul. Jangan mencukupkan pada satu praktek saja. Namun semua ibadah yang datang padanya beberapa cara, maka itu semua kita lakukan. Jangan hanya mencukupkan pada satu praktek saja. Kalau baru kalau kita mencukupkan pada satu praktek saja, kita dikhawatirkan juga sampai pada kondisi fanatik. Sampai pada kondisi apa? Fanatik. Melihat saudaranya yang mengamalkan A, itu apa? Kayak ganjil. Benar orang gewong. Kok kayak gitu caranya? Contoh, barakallahu fikum. Kalau panjenengan melihat kaum muslimin yang tidak ngaji bareng panjenengan, ya, mengamalkan satu praktek ibadah, ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang biasa panjenengan lakukan. Yang di benak panjenengan apa? Hah? Kok gitu ya salatnya? Kok gitu ya wudunya? Kok gitu ya pakaiannya? Gitu kan? Muncul lah gitu kan? Barakallahu fikum. Muncul permasalahan seperti ini. Muncul permasalahan seperti ini. Saya contohkan barakallahu fikum. Ketika seorang, ini di luar dari pembahasan, di luar dari pembahasan. Kita kalau berwudu itu gimana? Kalau mengusap kepala? Hah? Kayak gini kan ya? Baru telinga, iya kan? Tuh. Kita melihat sebagian kaum muslimin gimana wudunya? Iya kan? Iya enggak? Iya enggak biasa ngaji sama panjenengan kayak gini kan? Baik. Apa yang ada di benak panjenengan? Hah? Sahmurab. Kok wudu kayak gitu? Ya. Apalagi yang ada di benak panjenengan? Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu itu. Apalagi yang ada di benak panjenengan? Banyak sekali. Banyak sekali. Padahal barakallahu fikum sebagian ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan praktek wudunya itu kayak gini. Sebagian dari ulama apa? Mazhab Syafi'iyah. Artinya barakallahu fikum. Artinya yang saya khawatirkan, sekarang kita masuk kepada pembahasan lagi. Itu di luar pembahasan. Yang saya khawatirkan adalah kalau kita fokus kepada satu tata cara saja, kemudian di sana ada tata cara yang sahih, yang saya khawatirkan yang sahih ini dianggap bid'ah. Karena diamalkan oleh apa? Teman bukan apa? Ngajinya panjenengan. Itu enggak tahu dari mana itu, saya enggak tahu benar apa enggak. Padahal dalilnya, padahal apa dah? Dalilnya sahih, cuman karena panjenengan terfokus pada satu tata cara, akhirnya apa? Akhirnya apa? Yang dua itu dianggap salah. Ini bahaya sekali barakallahu fikum. Kenapa seperti ini? Nusiyatil ilm walam tufat. Terlupakanlah ilmu dan tidak terjaga. Kenapa? Karena kita fokus hanya pada satu amalan saja. Barakallahu fikum. Saya akan contohkan pada sebuah kenyataan. Kalau di kalangan kita alhamdulillah sesuatunya itu maklum. Ahlan wa sahlan rohah. Silahkan yang mau mengamalkan dan bahkan terdukung. Tapi di sebagian kaum muslimin itu enggak masuk akal dilakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma tawba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian dari seorang wanita, dari wanita itu 2 atau 3 atau 4. Maklum kan di sisi panjenengan yang namanya poligami suatu halal, suatu yang apa? Ahlan wa sahlan, siapa yang mengamalkan terdukung barakallahu fikum. Tetapi di halayak kaum muslimin secara umum poligami itu hal biasa atau hal yang sangat mengerikan? Hah? Bahkan seakan-akan menjadi apa? Masuk Pak Kiai istrinya lebih dari satu. Masa dia istrinya lebih dari satu. Padahal lebih dari satu itu perintah pertama. Fankihuma tawbalakum minan nisa matna. Perintah pertama itu berapa? 2. Kok dipertanyakan, kok jadi aneh? Allahumma barakallahu fikum. Kenapa? Yang dipikirkan oleh dia yang masuk akal, yang nikah itu apa? Satu saja, enggak usah poligami. Enggak usah mikir ini, enggak usah mikir itu. Kalau bahas masalah poligami sesuatu yang apa? Mengerikan, sesuatu perkara yang jelek, sesuatu perkara yang segala macamnya. Ya tidak barakallahu fikum. Kalau di antara kita, enggak ada, semua juga pingin. Sudah pingin, Mas? Yang belum nikah jangan berpikir untuk menikah 2, 1 dulu. Tapi barakallahu fikum. Faedah yang ketiga. Al-intibah li ta'abud lillah bi hadis sunnah. Al-intibah, diberi perhatian. Seorang apa itu diberi perhatian untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara ini. Barakallahu fikum. Seorang insan diberi apa? Peringatan, diberi perhatian untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara seperti ini. Artinya cara ibadah itu tidak terbatas dengan satu saja. Tetapi apa? Dengan cara-cara tersebut. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah adhan isya. Sebagai penutup barakallahu fikum, saya akan memberikan satu contoh. Saya akan memberikan satu contoh. Faedah yang ketiga, mudah-mudahan kita bahas pada kesempatan mendatang. Tata cara berzikir ba'da sholat. ketika kita berpikir dengan takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Barakallahu fikum. Yang biasa panjenengan lakukan gimana? Ada berapa cara sebelumnya? Ada berapa cara? Hah? Enggak tahu. Nusyatil ilm, sudah terlupakan ilmu. Syekh Nathaim rahimahullah taala membawakan 4 cara. Saya akan bawakan dari yang paling bawah. Cara yang pertama adalah membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Barakallahu fikum. Ada yang mengamalkan ini? Hah? Enggak ada. Walam tufat, benar. Sudah tidak terjaga ataupun terlupakan. Subhanallah berapa? 10 kali. Alhamdulillah berapa? 10 kali. Allahu Akbar berapa? 10 kali. Barakallahu fikum. Tata cara ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala, Al-Imam Nasa'i rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala, dan yang lain dari para ulama. Dan yang lain dari para ulama. Ringan padahal ya. Kalau kita 33 banyak enggak? Banyak. Ini cuma 10 berarti berapa? Cuma 30, ada diskon berapa? 60 ya kan? Kalau 30 90. Apalah berapa? 70 diskonnya kan? Ini cuma 30 tak lho barakallahu fikum. Ingat kaidah yang pertama. Ashabati sunnah, sesuai dengan sunnah itu lebih afdol. Itu lebih afdol daripada apa? Memperbanyak amalan. Daripada memperbanyak amalan. Berarti kan ini sesuai sunnah, berarti kan apa? Istimewa sekali. Istimewa sekali. Takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali. Setelah kita membaca zikir-zikir, kemudian kita membaca ini, kita pilih tata cara yang keempat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sampai 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bangkit sholat sunnah, pulang. Sudah dapat pahala di zikir tadi. Yang biasanya kita zikir sampai 5 menit, dapat apa? Keringanan menjadi 2 menit. 3 menit diringankan. Lalu 3 menit. Barakallahu 3 menit. Kalau nunggu 3 menit malah lama enggak? Hah? Nunggu istri cerita 3 menit lama enggak? Panjenengan mau pulang ini. Sudah 3 menit enggak keluar-keluar. Sampai rumah ngapain aja sih? Lama Bandungnya padahal cuma 3 menit. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah barakallahu mendapatkan keringanan. Cara yang kedua barakallahu fikum. Langsung digabungkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 25 kali. 25 kali. Tayyib barakallahu fikum. Apa aja tadi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 4 ini dibaca 25 kali. Kemudian dijelaskan, karena 4 kali 25 menjadi berapa? 100. Kata saya, wa yakunul jami' mi'ah. Maka semuanya menjadi 100. Tata cara yang ketiga ini kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi serta Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Kayaknya ini yang paling sering sekali panjenengan amalkan. Yang ketiga, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang terakhir apa? La ilaha illallah ila akhirin kalimat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling sering ya. Sampai tasbih pun juga hitungannya apa? Yang ini ya, yang dulu biasa pakai tasbih, hitungannya yang mana? Yang ini kan 33 cantelannya. Satu. Pas. Tayyib barakallahu fikum. Sesuai dengan apa hitungan ini? Enggak ada yang jual tasbih 10 ya. 10 enggak ada ya. Jangan kemudian pikir, "Oh, ini pas ini buat bisnis ini." Bikin tasbih yang 10 tidak barakallahu fikum. Yang keempat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Langsung subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan penutup tadi. Apa itu? Tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi genap berapa? 100. Barakallahu fikum. Kalau yang ketiga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang keempat hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini empat tata cara zikir yang diajarkan oleh Rasul, semuanya sahih, semua dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam buku beliau Kitabus Shalah. Kitab yang membahas tentang salatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kalau empat ini barakallahu kita hanya mengambil satu saja, berarti berapa? Tiga yang akan kita hajar. Tiga yang akan kita tinggalkan. Barakallahu fikum, ada sahabatnya. Ada sahabat panjenengan barakallahu berzikir dengan membaca yang keempat, yang pertama tadi. 10 10 10. Habis salat membaca zikir pun pergi. Setiap beri seperti panjenengan kayak wong bar salat atau zikir apa ya. Padahal dia berzikir dengan yang mana? Hah? Yang 10 10 10. Nah, karena tidak diamalkan oleh panjenengan, jadinya apa? Aneh kalau diamalkan oleh orang yang lain. Kayak orang rata pikir ya. Masa cepat banget tapi sholat terus pergi. Padahal barakallahu fikum, dia membaca dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dengan cara yang pertama yang saya bawakan tadi. Nanti habis sisa ngamalkan yang mana? Mudah-mudahan mengamalkan yang tidak sama dengan yang maghrib. Ya. Dalam rangka apa? Menjaga sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara upaya menjaga sunnah Rasul itu adalah diamalkan. Oleh karena itu kata para ulama mengatakan apa? Al-ilmu laisa bi kathrati riwayah wala dirayah, al-ilmu bil amal. Ilmu itu dengan bukan dengan banyaknya riwayat, pengetahuan. Ilmu itu dengan mengamalkan. Kita punya satu pengetahuan, kita amalkan. Kita punya satu ilmu, kita amalkan. Itulah yang dikatakan dengan apa? Ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Dua kaidah yang sangat penting. Yang pertama, sesuai dengan sunnah itu jauh lebih istimewa daripada apa? Memperbanyak amalan. Memperbanyak amalan. Tapi ingat, memperbanyak amal ini dalam kategori apa? Masih sah amalan tersebut. Mahum ya? Kalau memperbanyak amalan tidak sah, kita enggak bicara itu. Kita enggak bicara itu. Baik, yang kedua barakallahu fikum. Kaidah yang kedua, ibadah yang datang dengan tata cara lebih dari satu, maka semuanya kita amalkan. Kita jangan sampai kita hanya mencukupkan dengan satu tata cara saja. Faedahnya sangat banyak. Intinya yang saya bawakan tadi adalah tiga faedah dari mengamalkan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala